Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Mari Teguh Golden Ways. Dan kita masih dengan pembahasan-pembahasan seputar perhatian. Jadi sekarang akan saya langsung serahkan ke Mbak Ulfa. Silakan Mbak Ulfa. Terima kasih Dek Uli. Pak Mario, ya. Saya mau to the point-nya Pak. Sesuai dengan tema malam ini, Rindu untuk diperhatikan. Betul. Tapi kalau kita rindu dengan seseorang untuk kita mendapatkan perhatian itu, tapi orangnya gak ada, gimana? Mas Ebit paling pinter itu untuk menyanyi bicara dengan orang yang tidak ada. Nah, tetapi kadang-kadang kalau memang kita harus merindukan seseorang yang tidak ada untuk melatih kita jadi orang baik, lakukan. Seperti saya berbicara dengan ibunda saya yang sudah tidak ada. Kalau saya bicara dengan beliau itu sangat santun, sayang, ibu saya kecil, putih, orang Bugis, keturunan Arab, kidal gitu. Kalau saya bicara itu saya ingat beliau, tidak ada, tetapi menjadikan saya pribadi yang lebih baik. Karena kalau saya bicara dengan ibu, itu ramah, santun, penuh hormat. Saya lakukan itu, bahkan sampai sekarang. Kalau saya berdiri di teras, di depan, melihat keluar, itu saya bilang, ibu, ini rumah anakmu sekarang, gitu. Bicara coba, meskipun tidak ada, tapi kalau itu menjadikan kita orang baik, saya lakukan. Tapi kalau yang bukan dengan orang tua Pak, dengan pasangan, ternyata pasangan kita sudah meninggal duluan, apakah kita harus dengan orang lain? Itu dia, dalam bahasa Inggris, nanti dulu, dalam bahasa Inggris ada istilahnya, living in his good memory. Hidup dalam ingatan baiknya. Orang yang sudah meninggal itu menginginkan kita hidup terus dengan baik toh. Sehingga setelah kita sedih menangis sebentar, hiduplah untuk harapan baik dia. Karena dia tidak mati. Yang mati kan badannya, jiwanya ada dan menyaksikan kita dan berharap kita meneruskan kehidupan dengan baik. So hiduplah dengan baik dalam ingatan kebaikan dia. Itu. Tapi kalau butuh berbicara, butuh komunikasi sama orang, terus ada orang yang sebagai hero lah, taruhlah, akhirnya ngomong kepada curhat yang salah, gimana Pak? Jangan sampai salah. Gimana supaya gak salah Pak? Tetaplah benar. Kan orang itu menyampaikan dengan benar Pak. Itu sebabnya hati-hati, semua penipu bicaranya kedengarannya enak. Orang-orang baik belum tentu bicaranya enak didengar. Kalau kita hanya mau dengar enaknya, kita sering terjebak dalam hubungan-hubungan yang salah. Itu sebabnya kita, karena kita berpendidikan, jangan selalu nilai orang yang bicaranya kasar jelek. Dengarkan niat dari kata-katanya. Kalau orang itu bicaranya selalu enak, tapi niatnya kita melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, orang itu penipu. Lalu satu lagi yang terakhir bagi wanita adalah rasa hormatnya pada dirinya. Dulu waktu saya masih kuliah di Amerika, pernah kita diajak nonton film yang khusus untuk mahasiswa yang muda-muda. Ada pria, wanita, pacaran, sudah dekat sekali, sudah ikhlas untuk bersatu, tapi belum menikah ini. Jalan di kampus, waktu sudah mau berpisah malam, si yang wanita ini diajak mampir ke apartemennya yang pria. Tahu jawabannya? I would love to. Saya ingin untuk masuk ke apartemen Anda dan tinggal dengan Anda malam ini, tapi saya takut besok pagi saya tidak bisa menghormati diri saya. Kalau wanita menjaga hormatnya pada dirinya, dia akan tetap dimuliakan pria. Super sekali Pak Mario, Mbak Ulfa. Sebelum melanjutkan, ada satu hal Pak Mario dan juga Mbak Ulfa. Tadi sewaktu kita sedang commercial break, pemirsa berbincang-bincang dengan super audience, dan ada satu pertanyaan yang ingin saya wakilkan, saya tanyakan ke Pak Mario, Ibu saya mohon izin, yaitu adalah bagaimana caranya agar mau tidak mau orang bisa memperhatikan kita Pak? Ya, begini. Yuk kita nanti ibu-ibu setelah program ini sambut anak Anda yang kecil, yang 3-5 tahun dengan cara ini. Yaitu dengan cara seperti tidak bertemu 4 tahun. Hi, apa kabar? Hi, gitu coba. Anda coba deh, ya. Takut Anda... nanti, Pak. Kenapa mamah nih? Ya, tetapi itu yang membuat anak merasa penting. Banyak suami tidak merasa penting karena istrinya melihat saja tidak kalau suaminya pulang. Gitu. Sekit letak, letak, letak, letak, dibiarkan aja. Letak, seleret, amplop. Gitu lah. Kok kurang, gitu kan? Gitu, ya. Iya tuh, iya. Sih, jadi kalau begitu, dan ini penutup dalam program kita. Kalau kita ingin diperhatikan, berikanlah orang itu kekuatan untuk memperhatikan kita, yaitu perhatian. Orang yang Anda perhatikan tumbuh perhatiannya kepada kita. Kalau dia tidak tumbuh, kagetkan dengan kelebihan dari perhatian. Seperti tadi loh, ih mana anak mami yang cantik ini, begitu. Istri juga begitu, begitu. Ini kelas berat ini, begitu. Iya, coba. Iya, ya. Itu membuat istrinya bisa bilang, Pak, kalau ada orang cari gara-gara, bilang aku. Gina, oke. Okay. Lebihkanlah, ini anjurannya. Kalau ah, dalam mana program. Amplopnya? Ya, setelah ini, setelah ini. Oh, bukan. Kita... maksudnya ke pasar. Ya, itu dia. Jadi, kalau kita ingin diperhatikan, lebihkanlah perhatian kita. Sebagian besar orang yang rindu diperhatikan adalah orang yang kurang memperhatikan orang lain. Orang-orang ini rata-rata tipe orang yang mengasihani diri sendiri. Jadi, anjurannya. Lebihkanlah perhatian Anda kepada orang. Semakin Anda ingin diperhatikan, lebihkan perhatian Anda kepada orang. Jadikan orang pusat perhatian Anda. Jadikan orang alasan Anda bergembira. Jadikan kegembiraan Anda itu karena ada bersama mereka. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali, Pak Mario. Terima kasih banyak. Mbak Ulfa, terima kasih banyak sudah hadir bersama dengan kita. Dan pemirsa, tidak terasa cepat sekali episode hari ini begitu berlangsung bersama dengan Mbak Ulfa dan juga Pak Mario. Dan kita tentunya akan jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tentunya hanya di Mario Teguh, Golden Ways.